بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabu Fadail As-Sahabah, keutamaan-keutamaan sahabat, bab yang ke-14, yaitu kisah tentang Ummu Zara' radhiyallahu anhu. Tambahan radhiyallahu anhu ini, sebenarnya tidak ada. Kalaupun ada radhiyallahu anha, Ummu Zara radhiyallahu anha, tapi dalam bahasa Arabnya itu tidak ada. Babu dzikri hadis Ummu Zara', dia tentang hadis, bukan tentang dia bukan periwayat hadis juga. Yang meriwayatkan hadis Ummu Zara' Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang meriwayatkan hadis Ummu Zara' dinamakan hadis Ummu Zara' karena dia salah satu dari 11 orang istri yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita baca. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah berkata, jalasa ihda asyrata imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an. Duduk 11 wanita dan mereka bersepakat, berjanji untuk tidak menyembunyikan sedikit pun dari berita-berita tentang suami-suami mereka. Maka qalatil ula, berkatalah yang pertama menceritakan tentang suaminya dengan ungkapan, zauji lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Ini ungkapan istri atau wanita yang pertama yang memberikan perumpamaan tentang suaminya. Suami saya seperti daging unta yang kurus. Ya. Maksudnya daging dari sebuah unta yang kurus, dari seekor unta yang kurus di atas puncak gunung yang tinggi, tidak mudah sehingga bisa dinaiki, didaki gunung tersebut, dan juga tidak gemuk sehingga bisa dibawa ke bawah atau dipindahkan dagingnya. Ini perumpamaan suami dari istri yang pertama. Kemudian nanti akan kita jelaskan makna satu persatu. Qalatis tsaniyah, berkata yang kedua. Berkata yang kedua, zauji la abussu khabarahu inni akhafu alla azarahu in azkuruhu azkuru ujrahu in azkuruhu azkur ujrahu wa bujarahu. Ini ungkapan dari Wanita yang kedua yang menceritakan tentang suaminya. Suami saya tidak akan menyebarkan beritanya. Walaupun mereka tadi sudah bersepakat, tetapi dia tidak menyebarkan beritanya. Inni akhafu alla adzarahu. Sesungguhnya saya khawatir meninggalkannya. Ya. Ada beberapa makna di sini. Ada yang mengatakan la itu tidak ada maknanya. Maksudnya dia dicerai. Dia khawatir dia diceraikan. Ya. In adzkurhu, jika saya sampaikan atau saya sebutkan dia, maka saya menyebutkan ujarahu wa bujarah. Ya. Ujarahu wa bujarahu. Maksudnya adalah di sini Nawawi mengatakan ada beberapa penafsirannya tentang makna perkataannya saya tidak meninggalkannya. Kemudian makna ujarahu wa bujarahu. Intinya yang saya ingat adalah bujarahu perutnya yang besar dan ujarahu pusatnya yang keluar, ya, bukan lubang tetapi dia keluar apa pusatnya itu keluar, ya. Kalau bahasa saya budu ya. Nah, itu bahasa saya pun. Nah, itu yang diingatnya dari suaminya. Ini juga termasuk celaan. Wanita yang pertama juga mencela, yang kedua mencela suaminya. Ya, ya, kalau saya ingat tentang dia, kalau saya sebutkan yang saya sebutkan hanyalah itu kekurangan. Ya. Ujarahu wa bujarah. Ujarah kata Nawawi adalah ayub, ya, yang ada aib yang ada pada dirinya. Ya. Aslul ujar ayyata'aqqadu al-usab al-usaba aw al-muruq hatta taraha natiatan minal jasad. Bengkak yang ada di perut, ya. Yang maksudnya adalah itu tadi, pusatnya yang seperti tadi. Kemudian bujarah perutnya yang besar. Ya. Amma ujarahu wa bujarah fal murad bihima uyub. Jadi dari kata-kata ujar dan bujar adalah aib yang ada pada suaminya. Dan inti dari ungkapan istri yang kedua adalah celaan. Sebagaimana istri yang pertama menyatakan juga demikian, mencela suaminya. Tapi dia tidak terlalu panjang lebar menceritakan tentang suaminya. Dia khawatir. Ya, di antara salah satu maknanya dia khawatir diceraikan oleh suaminya. Kemudian qalat tsalitsah berkata yang ketiga zauji al-ashannaq. Zauji al-ashannaq in antiq utallaq wa in askut u'allaq. Ya, ini yang ketiga. Ya, suami saya umpama al-ashannaq. Ya, al-ashannaq di sini diartikan oleh An-Nawawi adalah at-tawil. Ya. Dia seorang suami yang tinggi, ya. Tetapi tidak berguna. Ini juga artinya jika saya berbicara saya dicerai. Jika saya diam saya digantungkan. Maksudnya tidak digauli dengan baik. Tidak digauli dengan baik. Ini yang ketiga juga mencela suaminya. Ya. Mencela suaminya. Zawji al-ashannaq in antik utallaq wa in askut u'allaq. Kelebihannya cuma badannya yang tinggi. Ya. At-tawil laysa fihi akthar min tulin bila naf'. Dia seorang yang tinggi dan tidak punya kelebihan kecuali panjangnya saja, tingginya saja. Kalau saya berbicara diceraikan, kalau saya diam digantung, tidak ada diberi nafkah, tidak digauli dengan baik. Ya. Itu yang ketiga. Qalatir Rabi'ah, berkata yang keempat, zauji kalaili tihamah. La harra ya, wala qurra wala makhafata wala sa'ama. Ini pujian yang luar biasa dari istri atau wanita yang keempat terhadap suaminya. Suami saya bagaikan malam tihama. Lailat tihama, malam di negeri tihama. Tihama daerah yang cuacanya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Ya. Lailat diumpamakan suaminya itu bagaikan malam di tihama. Ya, dan ini pujian dan pujian yang bersangatan dari seorang istri kepada suami tentang suaminya. Kalaili tihama, la harra wa la qurra. Ya. Tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Ya, menyenangkan. Ya. Kemudian wala makhafata wala sa'ama. Tidak ditakuti dan juga tidak jenuh, tidak memberikan kejenuhan. Dia pandai bergaul dengan istrinya. Ini perumpamaan suami dari wanita yang keempat. Zauji kalaili tihamah la harra wa la qurra wa la makhafata wa la sa'amah. Ya. Kata Nawawi, hadha madhun baligh ay laysa fihi adhan bal huwa rahatun wa ladhadha wa ladhadhatu aish. Ini adalah pujian yang bersangatan, maksudnya suaminya tidak ada sedikit pun menyakiti dan dia ketenangan dan kelezatan hidup. Ya, kalau terlalu panas kan susah, terlalu dingin pun susah. Dan seperti umpama cuaca yang sedang ya, ya sedang kemudian memberikan kenyamanan, memberikan kehangatan dan tidak menjenuhkan, tidak memberikan kejenuhan. Karena kalau monoton saja terkadang sang istri jenuh. Nah, ini yang diumpamakan oleh wanita yang keempat tentang suaminya. Yang kelima, qalatil khamisah, zauji in dakhala fahid wa in kharaja asid wa la yas'al amma ahid. Ya. Kata yang kelima, suami saya bila mana masuk bagaikan singa, singa betina. Bila mana keluar bagaikan singa jantan. Ya. Wa la yas'alu amma ahid. Dan dia tidak bertanya tentang apa yang dia tentang apa yang dia berjanji dengannya. Ya. Apa kata Nawawi? Dan ini adalah pujian. Ini yang kedua ya, yang memuji suaminya. Yang memuji suaminya bagaikan jika dia masuk fahid. Ya. Fahid fahdu hewannya, hewan. Yang di sini perumpamaannya adalah ketika dia masuk idza dakhala al-bait, diumpamakan bikasratin naum wal ghafla fi manzilihi an ta'ahudi ma dhahaba min mata'ihi. Dia masuk tidak terlalu merepotkan, ya. Masuk ke rumah tidak merepotkan istrinya bagaikan hewan yang tiba, kalau sudah ke rumah sudah kenyang dia tidur. Jadi tidak terlalu memperumit urusan di rumah. Sang istri tidak terlalu sempit tidak terlalu dipersempit urusannya dan tidak ditekan. Ya, itu perumpamaan. Bila mana dia keluar, ya. Apabila dia keluar, maka dia keluar bagaikan idza kharaja asid wa huwa wasfun lahu bisyaja'ah. Itu sifat keberaniannya bila di luar. Ya, usahanya, semangatnya perjuangannya untuk mencari nafkah keluarganya. Di rumah dia tidak terlalu mempersempit, tidak terlalu mengungkit-ungkit apapun, apa misalnya yang pernah dijanjikan bersama. Ya, dia longgar orangnya dan tidak terlalu menekan istrinya. Bila mana keluar, dia melaksanakan tugas dengan semangat, ya, dengan berani, dengan gagah. Ya, idza sara bainan nas aw khalatal harba kana kal asad, bagaikan seekor singa jantan. Ya. Intinya yang kelima ini memuji suaminya. Ya, memuji suaminya. Keempat, kelima memuji, satu, dua, tiga mencela, ya. Empat dan lima ini memuji suaminya. Kemudian qalatis sadisah, berkata yang keenam, zauji in akala laffa wa in shariba istaffa wa in taja'a iltaffa wa la yulijul kaffa liya'lamal batha. Ya, ini lebih panjang, ya, perumpamaan suami yang disebutkan oleh wanita yang keenam. Zauji in akala laffa, suami saya bila mana makan, setelah makan maksudnya, laffa menggulung dirinya, ya, bagaikan ular, ya. Wa in syariba staffa, ya, yang pertama makan, kemudian dia menggulung diri, maksudnya makan banyak dengan berbagai macam jenis makanan. Kemudian al-istifa fi surbi an yastau'iba jami'a ma fil ina. Kalau dia minum, minum yang banyak, ya, menghabisi semua yang ada di dalam tempat atau di bejana yang dia minum, ya. Kemudian wa in taja'a iltaffa. Bila mana dia baring, ya, maka dia itu tadi menggulung diri, menunjukkan tidurnya yang luar biasa. Inna taja'a wa raqada iltaffa fi thiyabihi, menggulung dirinya dengan pakaian, fi nahiyatin, di sebagian, di sisi. Kemudian wa lam yudaji'ni, dan tidak menggauli saya, ya, kenyang oleh makan dan minum, kemudian mengorok tidur dan tidak peduli dengan istrinya. Tidak peduli dengan istrinya. Berbeda dengan yang keempat, kelima tadi, di antara makna yang dijelaskan ulama ketika dia masuk bagaikan itu tadi, garang itu ketika dia berhubungan dengan istrinya, memberikan hak istrinya. Dan itu yang kelima tadi kan pujian, yang keenam itu adalah celaan. Ya. Makan banyak, minumnya juga demikian, tidurnya, ya, dan tidak peduli dengan istrinya, dengan hak istrinya. Ini ungkapan dari wanita yang kelima, yang keenam. Qalatis sabi'ah, berkata yang ketujuh, zauji ghayaya'u au ghaya au ayaya'u. Perbedaan cuma ghain dengan ain. Yang pertama ghayaya'u atau au au ayaya'u tabaqa'u kullu da'in lahu da'u sajjaki, ya, au fallaki au jama'a kullan laki, ya. Ini ungkapan dari wanita yang ketujuh tentang suaminya. Kata An-Nawawi, zauji ghayaya atau ayaya, tabaqa kullu da'in lahu da' sajjaki au fallaki au jama'a kalalaki, ya, maksudnya huwa alladhi la yalqah wa qila huwa al-anin alladhi ta'yihi mubada'atun nisa' wa ya'jizu anha. Ini suami menceritakan tentang suaminya yang lemah syahwat, ya, menceritakan tentang suaminya yang lemah syahwat, yaitu la yalqah, tidak menabur benih, ya, dan dia anin, yang lemah syahwat, yang tidak mampu untuk menggauli istrinya. Ya, ada yang mengatakan wa ma'nahu la yahtadi ila maslakin aw annaha wasafathu bi thiqalir ruh. Ya, ada lagi kata qadi bahwa dia tidak memiliki, tidak punya pengalaman untuk berjalan sebagai seorang suami. Ya. Ruhnya berat, orangnya bawaannya berat. Tidak bersemangat, malas, ya. Itu inti dari berita atau suami yang disampaikan oleh wanita yang ke-8, ya. Yang ke-7, qalatis saminah, berkata yang ke-8, zauji ar-rihu rihu zarnab wal massu massu arnab. Ini hanya 2 ungkapan, ya. Suami saya umpama angin, yaitu angin zarnab, sentuhannya sentuhan arnab. Zarnab nau'un minat tib, ma'ruf. Ini pujian, ya, untuk suaminya. Harumnya bagaikan harum wangian yang wangi, ya. Zarnab ini wangian yang sangat wangi. Nau'un minat tib, ma'ruf. Maksudnya tiburi hijasadi, wanginya badan suaminya atau wanginya pakaiannya, ya. Ini maksudnya. Kemudian ada juga yang memaknakan bahwa linu khuluqi, lembutnya akhlaknya, baiknya pergaulannya. Wal massu massu arnab sarihun fi linil janib, sentuhannya bagaikan sentuhan kelinci, lembut, ya. Ini juga pujian untuk suaminya yang diungkapkan oleh wanita yang ke-8. Yang ke-9, qalatit tasi'a zauji rafi'ul imad tawilun najad azimur ramad qaribul baiti minan nad. Ya, suami saya, ini istilah yang dibuatnya, kata An-Nawawi, nanti akan kita bacakan terjemahan hadisnya agar lebih kita pahami. Ini semuanya ungkapan-ungkapan istilah, ya. Ya, istilah untuk pujian kepada suami-suami atau celaan, ya. Nawawi di sini panjang lebar menjelaskan kata per kata untuk suami wanita yang ke-9 tadi. Ya, rafi'ul imad, tinggi badannya. Ya, rafi'ul imad maksudnya di sini adalah kaya. Ya, makna rafi'ul imad wasafahu bisyarafi, mulia. Ya, mulia. Ya, wa sana'u dzikri, yang disebut-sebut oleh orang banyak. Ya, maka awal asal makna dari imad adalah tiang rumah. Ya, tiang rumah. Tetapi beliau mengungkapkan itu untuk tingginya, mulianya nasab keturunan suaminya. Ya, kemudian tawilun najad, maksudnya tinggi badannya, bitulil qamah. Ya, orangnya tinggi. Ya. Kemudian azimur ramad, maksudnya adalah dermawan. Ya. Suaminya dermawan, tasifuhu bil jud wa kasratud diyafah, yang selalu menerima tamu untuk dihidangkan makanan. Ya. Kemudian qaribul bait minan nadi, qaribul bait minan nadi maksudnya majlisul qaum, dekat rumahnya dengan perkumpulan orang banyak karena mulianya. Jadi dia sengaja membangun rumahnya dekat dengan perkumpulan-perkumpulan orang sehingga dia bisa selalu bersama mereka dan mungkin selalu mengundang mereka untuk makan bersama. Nah, ini sifat suami wanita yang ke-9. Kemudian qalatil ashirah, zauji malikun wa ma malikun. Ya. Zauji malikun wa ma malikun malikun. Khairun min dhalika lahu iblun. Khairun min dhalika lahu iblun kathiratul mabariki qalilatul masarihi. Idza sami'na sautal mizhari ayqanna annahunna hawaliku. Ya, ini semuanya ya ungkapan-ungkapan istilah yang juga diungkapkan oleh wanita ini tentang suaminya. Yang keberapa? 10. Ma'nahu anna lahu ibilan katsira. Ya, bahwa suaminya memiliki unta yang banyak. Ya. Fahiya barikatun bifina'ihi, dan unta-untanya berada di halaman rumahnya, ya, lawi yuwajjihuha, dan tidak mengarahkan ke tempat di mana digembalakan kecuali sedikit. Wa mu'dhamu awqatiha takunu barikah, unta-untanya lebih banyak berada di depan rumahnya dan tidak dibawa di tempat di mana mereka digembalakan. Fa idza nazala bihi ad-dhaifan kanat al-iblu hadirah. Kalau datang tamu, maka yang menyambutnya juga unta-untanya. Fa yuqarribuhum min albaniha, menyambut dan dia menyambut suami itu menyambut mereka dengan susu-susu untanya dan juga dengan daging-dagingnya. Ya. Ini juga termasuk pujiannya. Wal mizhar, yaitu al-aud alladhi yudrab aradat anna zawjaha udu ibilih. Ya, dia menginginkan, dia bermaksud bahwa suaminya itu adalah tongkat, umpama tongkat bagi unta-untanya. Idza nazala bihi ad-dhaifan nahara lahum minha, bila mana datang tamu maka unta itu tidak jauh dari rumahnya, langsung disembelih. Ini kedermawanan yang luar biasa yang disifatkan oleh wanita yang ke-10 ini suaminya. Ya. Jadi jarang sekali dia bawa unta-untanya itu keluar ke padang rumput yang luas karena jauh. Dia tidak bisa jadi datang tamu sementara dia tidak ada sesuatu untuk dihidangkan. Maka lebih banyak untanya itu berada di pekarangan rumahnya. Kalau nanti ada tamu, langsung diperah susunya, dihidangkan untuk tamunya, kemudian disembelih untuk dihidangkan kepada tamunya. Nah, ini pujian wanita yang ke-10 terhadap suaminya. Ya. Qalatil hadiyata asyrah. Ini yang Ummu Zara. Ini yang Ummu Zara. Berkata wanita yang ke-11, Zawji Abu Zara. Suami saya namanya Abu Zara. Panggilannya Abu Zara. Fama Abu Zara'in. Ya. Anasa min huli. Ini pujian yang mungkin terindah yang diungkapkan oleh seorang istri tentang suaminya. Fama Abu Zara'in anasa min huliyin. Min huliyin udunayya. Wa mala'a min sahmin adudayya. Wa bajjahani. Fabajajat ilayya nafsi wajadani fi ahli ghanaimatin bi shiqqin faj'alani min ahli suhailin atau sahilin wa atitin wa da'isin wa munaqin fa indahu aqulu fala uqabbah wa arqudu fa atasabbah wa ashrabu fa ataqannah ummu abi zar'in fama ummu abi zar'in uququhu uqumuha radahun wa baituha fasahun ibnu abi zar'in. Bahkan dia sifati mertuanya, disifati anaknya, anak mereka dipujinya, bukan hanya suaminya, mertuanya juga dipuji, anak mereka, anak Abu Zar pun juga dipujinya. Ya, ibnu abi zar'in, fama ibnu abi zar'in marja'uhu kamasalin kamasalli shatbatin wa yusbi'uhu dhira'ul jafrati bintu Abi Zar'in fama bintu Abi Zar'in. Ini bahkan anak perempuan Abu Zar pun diceritakannya. Ya. Tau'u abiha wa tau'u ummiha wa mil'u kisaiha wa ghaidhu jaratiha jariyatu Abi Zar'in. Bahkan budak Abu Zar pun dipujinya. Jadi semua yang berhubungan dengan Abu Zar semuanya mulia. Semuanya memiliki keutamaan. Itu yang dipuji oleh Ummu Zar. Ya, fama jariyatu Abi Zar'in la tabuthu hadithana tabthithan wa la tunqithu mirat miratana tanqithan wa la tamla'u baitana ta'shisan. Ya. Qalat kharaja Abu Zar'in wal awtabu tumkhadu falaqiya imra'atan ma'aha waladani laha kal fahdaini yal'abani min tahti hasrihim hasriha birummanataini fatallaqani wa nakahaha fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan raqiba sariyan wa akhadha khatiyan wa araha alayya na'man sariyan wa atani min kulli ra'ihatin zawjan qala kuli ummu zar'in wa miri ahlaki falau jama'tu kulla shay'in a'tani ma balagha asghara aniyati abi zar'in qalat a'ishatu qala li rasulullah sallam kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'a. Mungkin bagusnya kita baca terjemahan hadis ini ya. Karena kalau diartikan satu perkata mungkin karena banyaknya istilah-istilah yang digunakan oleh wanita-wanita ini ya untuk memuji atau mencela suami mereka mungkin sulit untuk kita pahami. Baik, kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 baris yang kelima 308 dari Aisyah radhiyallahu anha anhu ya halaman 308 baris yang kelima dari atas terjemahannya. Sudah? Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, pernah 11 orang wanita duduk berkumpul saling berjanji dan bersepakat untuk tidak menutup-nutupi keadaan suami-suami mereka. Wanita pertama mengatakan, suamiku seperti daging unta yang kurus berada di puncak gunung yang sukar didaki. Tidak datar sehingga mudah dilalui. Maksudnya tidak rendah bukit gunungnya sehingga mudah didaki ya. Dan tidak juga gemuk sehingga dapat dipindah-pindahkan. Tidak juga gemuk sehingga dagingnya bisa dibawa ke bawah. Dan keberhasilannya luar biasa. Ternyata tiba di atas, ternyata untanya unta kurus. Ya. Ini perumpamaan dari suami dari wanita yang pertama. Ini menunjukkan bahwa suaminya seperti itu. Ya. Dari tampilannya begitu, kemudian juga tidak berguna, tidak banyak memberi manfaat kepada istrinya. Wanita kedua mengatakan, suamiku, aku terpaksa tidak dapat menuturkan mengenai keadaannya karena aku khawatir ditinggalkannya, maksudnya diceraikan. Jika aku menyebutkan, sama halnya aku mengungkapkan rahasia dan aibnya. Ya, itu tadi rahasia dan aibnya itu perutnya buncit, pusarnya menyembul nimbul di luar. Ya. Itu umpama aib-aib yang ada pada suaminya. Ya. Kemudian wanita ketiga mengatakan, suamiku berperawakan tinggi sekali. Jika aku berbicara, maka aku takut akan diceraikannya. Dan jika aku diam, aku pun akan dibiarkannya tanpa dicerai dan dikawinkan. Maksudnya digantung. Ya. Tidak berguna sedikit pun istrinya baginya. Kelebihannya cuma satu, apa? Perawakannya yang tinggi. Itu saja kelebihannya. Ya. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Kalau saya berbicara, menasihati, meminta, mungkin memberi masukan, pasti diceraikan. Kalau saya diam pun juga tidak diperhatikan. Ya. Itu sikap dari suami wanita ketiga. Wanita keempat, suamiku seperti suasana malam di wilayah Tuhama atau Tihama. Tidak panas dan tidak juga terlalu dingin. Tidak menakutkan dan tidak juga membosankan. Ini kan pujian. Ya. Menunjukkan bahwa suaminya luar biasa. Ya. Suaminya luar biasa. Kemudian wanita kelima, suamiku apabila sudah masuk rumah, maka dia langsung tertidur nyenyak, dan apabila keluar rumah dia seperti seekor singa, tanpa menanyakan sesuatu apapun yang bukan termasuk urusannya. Ya. Maksudnya tadi, di rumah dia tidak terlalu memberat-beratkan, menuntut banyak, ya. Cukup dengan apa yang ada, dan diumpamakan seperti tidur tadi. Tidur kan orang tidak mengurus apa-apa. Seperti itulah dia di rumah. Ya. Membuat istrinya lapang. Dan tidak dibebankan dengan beban yang berat. Kalau di luar, itu seperti singa tadi. Berani, gagah. Ya. Untuk memberi nafkah dan mencari rezeki untuk keluarganya. Wanita keenam. Suamiku apabila dia makan, maka ia makan banyak sekali dengan bermacam jenis lauk, dan jika minum maka semua sisa minuman akan diteguknya, dan jika tidur dia akan berselimut tanpa mendekati diriku sehingga ia tidak dapat merasakan nikmatnya kebersamaan. Ini kan celaan ya untuk suaminya ya, yang umpamanya seperti itu, mengurus diri sendiri. Ya, ada yang seperti ada. Dia istrinya bekerja, dia juga bekerja, dia kerjanya hasilnya untuk dia. Ya. Hasilnya untuk dia. Sementara untuk rumahnya, untuk kebutuhan rumahnya, nah itu istrinya yang mencari kontang-panting, banting tulang. Ya. Untuk mencari agar bisa untuk menghidupkan atau mengepulkan asap di rumahnya sehingga mereka bisa makan. Yang dia cari untuk dirinya. Nanti kalau dia makan hasil dari istrinya, dia makan luar biasa pula. Yang dia dapatkan untuk kepentingannya. Untuk berpoya-poya, dan ini ya sifat dari suami istri yang keenam. Ya. Wanita ketujuh, suamiku adalah orang yang tidak mengetahui kepentingan dirinya atau lemah syahwat serta tergagap-gagap bicaranya. Setiap penyakit ada padanya. Di samping itu dia juga seorang yang mudah melukai dan memukul istri. Kekurangan yang luar biasa. Ya. Perumpamaan tentang kurangnya yang sama sekali tidak bisa memberikan apapun kebutuhan istrinya, ya, kebutuhan biologisnya, kebutuhan apa jasmaninya, ya, nafkah lahir dan batin sama sekali tidak diberi, bicara pun tergagap-gagap, ya, semua penyakit ada padanya, penyakitnya kekurangan, dan yang lebih apalagi ketika mudah memukuli. Ya, mudah melukai dan memukul istrinya. Ya. Wanita ke-8, suamiku beraroma wangi seperti batang zarnab dan sentuhannya selembut sentuhan seekor kelinci. Ini pujian untuk suami yang berpenampilan luar biasa, penyayang kepada istri. Ya. Intinya yang ke-8 ini memuji suaminya. Wanita ke-9, suamiku adalah seorang terhormat, berpostur tinggi dan sangat dermawan, berumah dekat dengan tempat pertemuan masyarakat. Itu yang tadi kita jelaskan, ya, menyebutkan tentang kedermawanan ya, suaminya. dan dia terhormat, terpandang, mudah bergaul, memperhatikan orang banyak. Dan ini pujian juga, bukan berarti istrinya tidak dipedulikan, tidak. Ini kan kalau seandainya tidak pedulikan pasti akan ada ungkapan-ungkapan celaan. Yang ke-10, suamiku adalah seorang pemilik unta yang banyak, yang selalu menderum dan jarang sekali bergembala di padang rumput. Maksudnya tinggal berada di pintu atau di halaman rumahnya seperti tadi. Tujuannya bukan untuk apa-apa, agar cepat digunakan untuk melayani tamunya, menyambut tamunya. Ya. Unta-unta tersebut jika mendengar suara alat musik kecapi, mereka merasa bahwa sebentar lagi mereka akan disembelih. Ini cara pemilik rumah itu untuk menyambut tamunya, bergembira dengan kedatangan tamu-tamunya. Makanya tanda bahwa mereka akan disembelih ketika pemilik rumah ini sudah menyembunyikan kecapi untuk menyambut tamu. Kemudian tentu menyembelih untanya dan menghidangkan susunya untuk tamu-tamunya. Ya. Dan wanita yang ke-11 mengatakan, suamiku bernama Abu Zara. Itu yang tadi terakhir ya. Tahukah kamu siapakah Abu Zara? Ini menunjukkan bahwa pintarnya Ummu Zara bercerita. Ya. Menarik dan pandai mengolah kata. Sehingga cerita tentang suaminya itu pun juga luar biasa, walaupun nanti dia akan diceraikan oleh suaminya. Ya. Tahukah kamu siapakah Abu Zara? Dialah yang bernama Abu Zara. Tahukah kamu dialah yang memberiku perhiasan anting-anting dan memberiku makan sehingga aku kelihatan gemuk dan selalu membuatku gembira sehingga aku merasa senang. Inilah besarnya perhatian Abu Zara kepada istrinya Ummu Zara. Dia mendapati diriku dari keluarga pengembala kambing kecil, ya, di lereng bukit, lalu mengajakku tinggal di daerah peternakan kuda dan unta, dan dia juga sering seorang petani. Jadi dia pekerja keras, pengembala, ya. Dan Ummu Zara dari keluarga kecil, keluarga yang ekonomi rendah. Kemudian diangkat oleh Abu Zara yang pekerja keras, punya lahan untuk bertani, punya hewan untuk diternakkan. Aku tidak pernah dicela bila berbicara, ya, di sisinya. Dan bila tidur, aku dapat tidur dengan nyenyak sampai pagi. Benar luar biasa, ya, perhatian Abu Zara kepada istrinya ini. Dan bila minum, aku dapat minum sampai puas. Disiapkan oleh Abu Zara. Lalu ibu Abu Zara, ini tentang mertuanya. Tahukah kamu siapakah ibu Abu Zara? Dia memiliki kantong-kantong bahan makanan yang besar-besar dan rumahnya sangat luas. Jadi menunjukkan kelebihan mertuanya. Lalu putra Abu Zara, tahukah kamu siapakah putra Abu Zara? Dia memiliki tempat tidur laksana pedang yang dicabut dari sarungnya. Dia sudah merasa kenyang dengan hanya memakan sebelah kaki seekor anak kambing. Maksudnya qanaahnya, tempat tidurnya pun tidak empuk, merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan. Ini pujian untuk anaknya, anak laki-lakinya. Lalu putri Abu Zara, tahukah kamu siapa putri Abu Zara itu? Ia adalah seorang yang amat patuh terhadap kedua orang tua. Ya, tubuhnya gemuk dan suka menimbulkan rasa iri madunya. Ya, kalau seandainya dia madu, ya bukan gemuk, maksudnya gemuk sekali ya. Ya, tetapi berisi, yang seringkali madunya kalau dia adalah istri dari suami yang punya lebih dari satu istri, membuat istri yang lain cemburu ya. Ya, ini pujian untuk putri mereka. Ia adalah seorang yang amat patuh terhadap kedua orang tuanya, tubuhnya gemuk dan suka menimbulkan rasa iri madunya. Lalu pembantu perempuan Abu Zara, budaknya. Tahukah kamu siapakah pembantu perempuan Abu Zara? Ia tidak pernah menyebarkan rahasia pembicaraan kami. Amanah, jujur, dan tidak menyia-nyiakan persediaan makanan kami serta tidak pernah mengotori rumah kami seperti sarang burung. Ini rajinnya dia bekerja, ya, tekunnya, uletnya, dan seterusnya. Ia yaitu istri Ummu Zara melanjutkan, suatu hari Abu Zara keluar dengan membawa bejana-bejana susu yang akan dijadikan mentega, lalu bertemu dengan seorang wanita bersama kedua anaknya yang seperti dua ekor anak singa bermain dengan dua buah delima di bawah pinggang ibunya. Ya, dia melihat seorang perempuan janda, ya, yang mengurusi dua anaknya yang diumpamakan seperti dua ekor anak singa. Maksudnya gesitnya mereka bermain, lincahnya dan seterusnya. Ya. Setelah itu aku diceraikannya demi untuk menikahi wanita tersebut. Ya. Demi untuk menikahi wanita tersebut. Ya. Lalu aku menikah lagi dengan seorang laki-laki terhormat serta dermawan. Ia menunggangi seekor kuda yang sangat cepat larinya sambil membawa sebatang tombak dan memperlihatkan kepadaku kandang ternak yang penuh dengan unta, sapi dan kambing, serta memberikanku sepasang dari setiap jenis binatang ternak tersebut. Ya. Ini dia menceritakan suami keduanya, yang juga kaya raya, lebih kaya dari Abu Zara, dan juga perhatian kepadanya. Ya. Dia berkata, makanlah wahai Ummu Zara, dan bawalah untuk keluargamu. Ya, kalau aku kumpulkan semua pemberiannya, pasti tidak akan mencapai harga tempat minum paling kecil yang dimiliki Abu Zara. Maksudnya, Abu Zara lebih kaya dari dia. Ya, ya, lebih kaya, lebih banyak penghasilan. Ya, sementara suami keduanya ini kalau dikumpulkan pemberian semuanya tidak mencapai ya, tempat minum kecil yang dimiliki oleh Abu Zara. Ya, saking banyaknya harta yang diserahkan oleh Abu Zara kepada Ummu Zara sebelum diceraikan. Ya. Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, aku bagimu adalah seperti Abu Zara bagi Ummu Zara. Kesamaan yang disampaikan oleh Nabi antara dia dengan Abu Zara adalah perhatian. Adalah perhatian. Tidak seperti Abu Zara yang memiliki harta yang banyak, ya. Karena Nabi SAW tidak memiliki apa-apa, ya. Dan dia juga tidak menginginkan kekayaan di dunia. Cuma kesamaan yang disampaikan oleh Nabi dengan Abu Zara adalah perhatian Abu Zara kepada Ummu Zara. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini pujian untuk Aisyah. Jadi sebenarnya bab ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya. Ya, dia bab kisah tentang Abu Ummu Zara ini adalah tentang keutamaan Aisyah. Tentang keutamaan Aisyah. Maka tepatnya dia adalah bab yang ke-13. Masuk ke hadis-hadis yang ada di bab ke-13 yaitu tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Nabi di ujung hadis itu mengatakan, saya denganmu seperti Abu Zara dengan Ummu Zara. Maksudnya dalam memberikan perhatian yang luar biasa, kasih sayang yang tidak terhingga, dan itu yang ada pada hadis-hadis sebelumnya. Adapun Abu Zara dan Ummu Zara dengan wanita-wanita yang 10 lainnya bukan sahabat. Bukan sahabat. Dia cerita tentang wanita sebelum-sebelumnya. Ya. Makanya kata-kata radhiyallahu anhu tadi juga tidak pada tempatnya. Ya. Bukan pada tempatnya. Dia menceritakan tentang berkumpulnya beberapa orang wanita, ya, dan semuanya bersepakat untuk menyebut, tidak menutup-nutupi tentang suaminya. Di antara yang 11 itu ada yang mencela, ada yang memuji, ya, ada yang mencela. Kalau kita yang kita coba lihat, yang pertama mencela, ya, yang kedua mencela, yang ketiga mencela, ya, yang keempat itu yang memuji, yang kelima juga memuji, ya. Yang keenam juga, ya, yang ketujuh mencela, yang kedelapan ya memuji, ya, memiliki aroma wangi seperti batang zarnab, lembut, ya, sentuhan-sentuhannya hangat, lembut dan hangat. Kemudian yang ke sembilan memuji, ya, yang ke sepuluh memuji, ya, yang ke sebelas Abu Zara, Ummu Zara, memuji. Jadi lebih banyak yang memuji dan tentu berbeda-beda pujiannya dan berbeda-beda kelebihan-kelebihan masing-masing. Dan intinya sebenarnya seorang suami itu kan tidak lepas juga dari kekurangan karena dia manusia, dan juga kelebihan-kelebihan mereka berbeda-beda. Dan ini yang seharusnya dilihat oleh seorang istri, bahwa seberapapun ada kekurangan suami, di situ pasti ada kelebihannya. Dan kelebihan yang ada pada suaminya belum tentu ada pada orang lain. Kelebihan yang ada pada suami orang lain belum tentu ada pada suaminya. Jadi yang sikap yang benar adalah mencari kelebihan, mencari-cari kelebihan untuk bisa menanamkan cinta dan penghormatan, dan menutup mata dari kekurangan, karena kekurangan itu pasti. Kekurangan itu pasti. Kalau dicari-cari kekurangan, nah tentu akan merusak hubungan. Ya. Apalagi mengumpulkan. Dan biasanya wanita, seperti yang diingatkan oleh Nabi, bila-bila mana suaminya berbuat baik kepadanya sepanjang masa, kemudian dia berbuat satu kesalahan, maka kesalahan itu akan membuat dia lupa semua kebaikan yang telah diberikan oleh suaminya. Jadi perumpamaan-perumpamaan istri-istri yang sebelas tadi, itu bukan... ya, apalagi yang mencela itu tidak patut dicontoh, karena yang kekurangan itu tidak perlu dicari, pasti ada. Kekurangan yang tidak perlu dicari itu pasti ada, cuma kelebihan yang harus dicari, seperti yang dilakukan oleh Khadijah kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW mengkhawatirkan sesuatu yang berbahaya mengancam jiwanya, lalu dia mengatakan ini khasyitu ala nafsi, sungguhnya saya mengkhawatirkan diri saya. Langsung Khadijah mengatakan, kalla. Dia menghibur suami dan mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mencelakakanmu atau tidak akan mencelakaimu karena kamu punya kelebihan ini, kelebihan ini, kelebihan ini. Hitunglah kelebihan-kelebihannya. Cari kelebihan-kelebihan pasangan kita. Kalau kekurangan tidak akan perlu dicari. Ia datang sendiri. Ya. Kalau kelebihan sulit untuk kita cari, karena kita terkadang kalau tidak melihat kelebihan seseorang, maka yang akan datang kepada kita kekurangannya. Karena ini sifat manusia. Ya. Kalau kita tidak berusaha untuk mencari kelebihan, karena kelebihan itu kadang tidak nampak. Apalagi kalau kita yang nampak cuma kekurangan saja. Makanya orang Arab mengatakan, sungguhnya mata, pandangan mata orang yang ridha, ya, pandangan mata orang yang ridha itu buta. Ya, pandangan mata orang yang ridha itu buta. Dia tidak peduli dengan kekurangan yang ada. Dia tutup matanya dari kekurangan karena dia sudah ridha. Tapi kalau orang yang tidak suka, ya. Orang yang tidak suka, maka sekecil apapun kekurangan dia pasti nampak. Pasti nampak. Jadi ini prinsipnya. Kita bersikap kepada istri kita, kepada pasangan kita, bisa jadi kita gabungkan semua kelebihan-kelebihan yang tadi ini ceritakan oleh istri-istri tadi, ya, kita gabungkan, kita berupaya untuk menjadi istri yang lemah lembut, yang penampilan dengan menjaga penampilan di hadapan istri, jangan penampilan dijaga ketika keluar juga, ketika keluar rumah saja, sementara di hadapan istri kita tidak pernah menjaga penampilan dan juga tidak pernah menjaga aroma badan, ya, yang penting, ya, yang penting istri saya. Tapi tidak pernah menyenangkan dengan aroma. Dan tidak ingin istri itu ketika menghirup atau mencium aroma kita, istri merasa bahagia, merasa sesuatu yang istimewa. Nah, ini yang perlu juga. Kemudian penampilan berpakaian, kemudian juga lemah lembut, kemudian juga perhati terhadap mempelajari hadis-hadis yang tadi, perhatian kepada orang dan mawan, ini juga membahagiakan istrinya ketika kita bersifat dermawan, Ya, tentu kepada keluarga terlebih dahulu, kemudian kepada orang lain, ini juga merupakan salah satu bentuk untuk membahagiakan istri. Adapun kekurangan, kita semua kurang. Ya, kita semua kurang. Tidak perlu kita buat-buat kekurangan. Dia sudah kurang. Yang perlu kita rumuskan, yang kita harus usahakan adalah mengambil kelebihan-kelebihan yang ada pada orang untuk kita tiru. Nah, sekarang cerita dari hadis ini, ya, bagaimana kita menghindar dari sifat suami-suami yang dicela oleh istrinya tadi, dan istrinya juga sebenarnya tidak layak untuk melakukan demikian, tetapi ini pelajaran bagi kita. Dan Nabi juga tidak mengomentari, ya, Nabi SAW tidak mengomentari satu persatu dari ungkapan istri-istri tadi. Dia cuma hanya mengatakan diri dia. Jadi tidak perlu dengan yang lain. Yang sekarang saya bersikap kepada istri bagaimana? Maka Nabi SAW mengatakan, saya denganmu wahai Aisyah seperti Abu Zara dengan Ummu Zara. Itu dalam memberikan perhatian yang besar kepada istri. Memberikan perhatian yang besar kepada istri. Perhatian bagaimana dia merasa diperhatikan. Tiba di rumah diperhatikan. Ya sudahlah, kita sering di luar rumah berkumpul dengan teman-teman, tidak seperti berkumpul dengan istri. Ini berbeda. Ya. Ada istri-istri yang mengatakan, suami saya kalau dengan kawan-kawannya luar biasa. Tapi kalau di rumah, ya seakan-akan dia tidak ada yang lain di rumah. Dia hidup dengan sendirinya. Ya, pegang HP, sementara istrinya ada di sampingnya, anak-anaknya juga tidak diperhatikan. Kalau di depan teman-temannya, subhanallah. Dan saya pernah bercerita tentang cerita Syekh Abdul Razzaq. Ya. Kajiannya masih ada sampai sekarang. Ketika di kantor, di tempat kerja, seorang suami menjadi bahan pujian-pujian kawan-kawannya. Dan bahkan kawan-kawannya bercerita kepada istri-istrinya di rumah. Di tempat kami abang kerja, ada kawan abang luar biasa. Dermawannya, perhatiannya, begini, begini, begini. Semua istri-istri mereka tahu. Ya, tentang keutamaan suami ini. Makanya mereka bersepakat untuk keluar rihlah, perjalanan wisata sama-sama karyawan di kantor tersebut. Alangkah baiknya kalau kita pergi rihlah bersama-sama keluarga. Akhirnya setuju, ditetapkanlah waktunya. Kan istri-istri mereka kan jarang berjumpa karena mungkin tempatnya berbeda. Akhirnya berkumpul di situ. Setiap istri-istri kawan-kawannya tadi ketika tahu bahwa inilah istri si fulan yang dipuji-puji oleh suami mereka, mereka menyambutnya, selamat punya suami yang luar biasa, selamat punya suami yang luar biasa, berbahagialah, bergembiralah, beruntung kamu punya suami. Istrinya heran, suami siapa yang kalian maksud? Ya. So, dia heran karena di rumah suaminya itu tidak seperti di tempat kerjanya. Ya. Makanya dia heran, siapa yang kalian maksud? Ya. Sementara yang dia rasakan tidak seperti yang diceritakan. Ini menunjukkan bahwa suaminya di rumah dengan suaminya di tempat kerja 180 derajat berbeda. Di rumah bagaikan singa yang ganas, ya. Tidak peduli dengan keluarganya, tidak perhatian dengan istrinya. Di tempat kerja bersama kawan-kawannya selembut-lembutnya, sedermawan-dermawannya. Ya, pergaulannya luar biasa. Ini timpang sekali, dan ini yang seringkali kita dapatkan keluhan, walaupun itu hanya sebatas keluhan dari istri-istri, dan bahkan ada sebagian istri yang mulai nelpon itu sudah menangis, menceritakan tentang suami yang begitu kasar. Saya tidak luput dari tempeleng, dari tendangan, dari terjangan. Ya, tetapi Ustaz tahu bahwa suami saya itu dilihat di luar biasa lemah lembutnya pergaulannya, tapi kepada kami anak-anak keluarganya luar biasa. Nah, ini yang harus kita hindari. Ini yang harus kita, karena agama kita ini bukan mengajarkan berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, bagaimana berhubungan dengan orang yang paling dekat dengan kita, istri kita. Ya, dan itu tadi ungkapan Nabi SAW. Jadi ketika kita belajar hadis Ummu Zara ini, kita tahu bagaimana sifat yang tidak diinginkan oleh seorang istri harus kita hindari. Bagaimana sifat-sifat yang dicintai, disukai oleh seorang istri, kita harus usaha untuk bisa memiliki. Dan Nabi SAW juga demikian. Nabi mengatakan, kalau saya denganmu wahai Aisyah seperti Abu Zara dengan Ummu Zara. Kalau kita bagaimana? Pilihlah salah satunya. Pilihlah salah satu. Atau bisa kita usahakan untuk menggabungkan. Ini pelajaran penting. Dan hadis ini sekali lagi adalah hadis yang berkenaan dengan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tersisa satu hadis lagi. Saya baca karena memang ini lanjutan dari hadis tersebut. Nomor 6253. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi al-Hasan ibn Ali al-Hulwani qala haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Sa'id ibn Salamah an Hisham ibn Urwa bi hadzal isnad. Ya, dari Hisham, dari ayahnya Urwa, dari bibinya Aisyah, dan Aisyah bercerita. Ghayra annahu qal ayaya'u tabaqa'u walam yashuk. Kalau tadi kan ghayaya'u, ada keraguan. Di sini yakin ya, dengan kata-kata ayaya'u. Walam yashuk, wa qala qalilatul masarihi, wa qala wasifru ridaiha, wa khairu nisaiha, wa aqru jaratiha, qala walam tanqus. Miratana tanqisan wa qala wa atani min kulli dhabihatin zaujan. Ini semuanya adalah perbedaan-perbedaan ungkapan dari cerita-cerita wanita-wanita tadi, dan isinya intinya hampir sama. Jadi hadis ini adalah hadis yang sama, dibawakan kembali oleh oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. Bila perlu untuk lebih memahami, silakan dibaca syarahnya. Saya pada halaman 315. Coba 315. Ada? Yang saya juga putih. Ha. Putih. Tidak ada apa-apa. Tidak perlu saya tulis saja isinya. Ya. Mencari, saya juga tidak sempat membaca. Nanti isinya kita tulis. Apa yang perlu ditulis. Ya. Baik, mungkin tulisan bahasa Arabnya saja yang kita pindahkan. Ya. Tidak ada yang lain ya, berarti ya, mungkin karena gratis ini ya. Karena gratis. Karena gratis ya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته